Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik para hadirin di Masjid Agung Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Dan mudah-mudahan Allah tetap berkenan memberikan taufiknya kepada kita untuk mengucapkan, meyakini, mengamalkan perkara-perkara yang diridhoi dan menjauhi perkara-perkara yang dimurkai. Allahumma amin. Demikian juga para pemirsa pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, para pemirsa Yufid TV, Niaga TV dan Usman TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama bab yang baru, yaitu babu al-muraqabah, tentang pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Seperti yang telah kita sampaikan di awal bab, bahwa yang namanya muraqabah adalah dawamu ilmil abdi, dawamu ilmil abdi littila'il haqqi Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran, kesadaran dan keyakinan dari seorang hamba yang terus menerus bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa terus menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika seorang hamba itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam berbuat, dan juga hati-hati dalam meyakini sesuatu. Ya. Muraqabah itu harus dalam tiga hal: lisan, hati, dan perbuatan. Seorang yang, dan juga sudah kita terangkan bahwa seorang yang bermuraqabah kepada Allah itu lebih mudah untuk ikhlas dalam ibadahnya, karena dia sadar ada zat yang paling sempurna yang mengawasi dia. Memang ada manusia melihatnya, tapi manusia penuh dengan kekurangan. Dia sadar bahwasanya di sana ada zat yang sempurna, yang maha hidup, maha sempurna, mengawasi dia. Sehingga niatnya dalam beribadah lebih dia tujukan kepada Allah dan tidak peduli kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara fungsi dari muraqabah, memudahkan seseorang untuk ikhlas, dan juga memudahkan seseorang untuk istiqomah dalam beramal, meskipun tidak bersama dengan orang-orang yang dia kenal. Neng Purbalingga ya, sholat jamaah. Melaku neng Banjar ya, tetap golek masjid. Melaku neng Jakarta nggih tetap pados masjid. Di Purbalingga ya ngaji. Neng ke Banjar juga cari pengajian. Ke Jakarta juga cari pengajian, terus begitu. Jadi dia lebih mudah untuk istiqomah. Kenapa? Karena dia merasa Allah terus mengawasi dia. Kemudian telah kita sampaikan juga 1-2 ayat yang disampaikan atau yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau. Yang pertama adalah surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Kemudian pembahasan kita kemarin ya, adalah atau pekan yang lalu adalah pada surat Al-Hadid ayat 4 dan juga ayat-ayat yang semisalnya yang menunjukkan bahwa Allah bersama dengan hambanya. Arti bersama dengan hambanya adalah Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Bukan berarti Allah bersama hambanya di tempat tersebut. Loh Ustaz, bukankah itu berarti takwil? Kan katanya kemarin tidak boleh apa? Enggak boleh takwil. Ini justru bukan takwil. Orang-orang yang faham bahasa Arab, bahkan dalam bahasa kita juga, yang namanya bersama itu tidak harus bareng di satu tempat. Ya. Ini sudah ma'ruf di dalam bahasa Arab. Maka ini bukan takwil dan itu makna sesungguhnya. Dan lagi kalau kita artikan bahwa kebersamaan Allah itu adalah kebersamaan zat-Nya di mana kita berada. Kita di masjid berarti Allah di masjid. Kalau kita ke lapangan berarti Allah juga zat-Nya di lapangan. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Allah itu maha besar. Tidak mungkin diliputi oleh makhluk-Nya. Kalau dia di dalam masjid berarti diliputi oleh masjid, tidak mungkin. Allah maha besar. Antum bayangkan saja dari riwayat yang disampaikan oleh Rasul panjenengan sobi bayangkan saja dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi kita, hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya ciptaan Allah yang bernama Arsy dan Kursi. Itu baru ciptaan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innas samawati sab' wal ardina sab'." Ya. Sesungguhnya langit yang tujuh atau inna fadlal kursi ala samawati saba wal ardina saba, sesungguhnya ukuran atau besarnya kursi al kursi dibandingkan dari tujuh langit dan tujuh bumi seperti halnya satu cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Itu kursi. Dan di sana ada makhluk yang lebih besar lagi dari kursi. Yaitu yang bernama Al-Arsy. Al-Arsy. Di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fadlal 'arsy 'alal kursi," dan ukuran dari arsy dibandingkan kursi seperti ukuran padang pasir tersebut dibandingkan cincin tadi. Jadi tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan kursi seperti cincin di tengah padang pasir. Kemudian kursi itu sendiri seperti cincin, kursi dibandingkan arsy seperti cincin di tengah padang pasir. Berarti kalau kursi itu cincin, kita di dalamnya. Ya. Jadi tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan kursi, seperti cincin dibandingkan padang pasir. Berarti kita di dalam cincin ini. Tujuh langit tujuh bumi, cilik banget. Ora keton. Ya. Mikroskopis. Enggak bisa dilihat kita ini, kecil sekali. Saking kecilnya kita, kemudian setelah itu kursi yang besar sekali, dibandingkan arsy seperti cincin di tengah padang pasir. Maka kita kecil sekali. Bumi ini kecil sekali. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berada di dalam makhluknya. Itu di antara apa? Dalil akal yang digabungkan dengan dalil naqli. Wala yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diliputi. Makhluknya tidak akan bisa meliputi Allah dengan ilmu mereka. Ya. Allah Maha besar. Maka jangan dibayangkan bahwa kebersamaan Allah di sini maksudnya adalah kebersamaan zat. Jangan dibayangkan. Kebersamaan di sini adalah Allah membersamai kita, mengetahui kita, ya, melihat kita, mengawasi kita. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Untuk lebih luas lagi, tentu kita harus belajar tentang apa itu arti dari ma'iyatullah. Ini kaitannya dengan bidang tauhid. Perlu diperdalam. Apa arti dari ma'iyatullah? Ini kebersamaan Allah kepada makhluknya. Ada yang ma'iyah yang bersifat umum, kebersamaan Allah yang sifatnya umum, Allah mengetahui seluruh makhluknya. Ada ma'iyah yang sifatnya khusus, kebersamaan yang sifatnya khusus. Allah menolong hamba-hambanya yang beriman, menolong hamba-hambanya yang soleh, menolong hamba-hambanya yang sabar, dan seterusnya. Ya. Ada yang umum untuk seluruh hambanya, ada yang khusus, yaitu pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian ayat selanjutnya adalah yang dinukil oleh atau disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah surat Ali Imran ayat 5. Ya. Surat Ali Imran ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Betul begitu? Iya, surat Ali Imran ayat 5. Iya. Surat Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya Allah la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak tersamar darinya sesuatu pun. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak tersembunyi sesuatu pun darinya. Fil ardi, baik yang ada di bumi wala fis sama, ataupun yang ada di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa Allah mengetahui perkara-perkara yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, baik yang nyata ataupun yang gaib. Yang nyata itu yang bisa kita lihat. Yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Allah mengetahui semuanya. Ini surat Ali Imran ayat 5. Demikian juga surat Al-Fajr ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi, ya, benar-benar mengawasi, mengawasi amalan hambanya, mengawasi segala gerak-gerik hambanya. Apapun yang dilakukan hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Demikian juga dalam surat Ghafir ayat 19, ya, surat Ghafir ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru. Allah Ghafir itu mukmin, sama. Ghafir sama mukmin sama. Ya, betul? Ya, dua nama. Ya, dia memiliki dua nama. atau lebih, saya tidak tahu. Yang jelas di antara namanya adalah Ghafir dan juga Al-Mu'min. Sama. Nah, jazakallah khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Ya. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia mengetahui segala perkara, dan Allah mengetahui curi-curi mata. Curi-curi mata itu contohnya bagaimana? Ngelirik, melorok, melirik, melerok. Yang mana itu curi-curi mata? Yang melirik. Ya. Bang Jo mandek, awake mengarep, mripate memburi. Sakit mboten niku? Lewat spion. Ya. Awake madhep ngarep, matane madhep mburi. Lewat spion. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui curi-curi mata kita. Subhanallah ya. Jadi kadang-kadang yang seperti ini kadang kita tidak sadar bahwasanya Allah itu betul-betul mengawasi setiap gerak-gerik kita. Itu yang curi-curi mata. Bagaimana yang lebih jelas dari itu? Tentu Allah tahu. Bahkan Allah mengatakan, wa ma tukhfis suduru, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Setelah melerek, batin apa? Itu tahu. Jadi bar melirik terus batin apa gitu ya. Itu tahu. Nah, maka dari sini ayat-ayat tadi mengajarkan kepada kita untuk terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat muraqabah. Ya, kalau sudah bersifat muraqabah semuanya aman. Ya, kegiatan juga lancar. Bapak-bapak polisi juga enggak perlu ngawasi di Bang Jo, ya. Angger abang mesti pada mandek. Ya, karena takut juga kalau abang bablas nanti apa? Nyilakani sing liyane. Jadi abang berhenti walaupun rono polisi. Ya, jangan seperti itu. Karena di antara dorongan untuk menjalankan kemaslahatan, Bang Jo itu kan maslahat ya. Bang Jo itu abang ijo maksudnya. Rambu-rambu lalu lintas. Di antara dorongan untuk melaksanakan kemaslahatan lalu lintas adalah karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin mengganggu orang lain dalam perjalanan mereka, tidak ingin membahayakan mereka. Sama dengan perkara-perkara yang lainnya. Wallahu taala a'lam bi ashab. Ini hadis-hadis ya, tentang muraqabah. Seperti saya katakan tadi, insyaallah aman kalau semua hamba Allah bersifat muraqabah, keluarga juga aman, bojo enggak akan selingkuh karena merasa diawasi oleh Allah ya. Laki-laki pergi kemana, sang istri tenang di rumah. Sang suami meninggalkan istri bekerja, dia tenang bekerja karena sang istri merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak dan seterusnya. Kemudian kita akan membaca satu hadis yang berkaitan dengan muraqabah, dan ini sudah saya singgung pada kesempatan-kesempatan awal di awal-awal muraqabah, bahwa muraqabah itu memiliki makna yang dekat dengan ihsan. Makanya Al-Imam An-Nawawi di sini menyampaikan satu hadis yang di dalamnya tersebut disebutkan tentang ihsan. Kita akan baca hadis ini, dan hadis ini sudah ma'ruf dan hadis ini sudah terkenal. Hadis ini disebut sebagai Ummus Sunnah. Kalau dalam Al-Quran ada yang namanya apa? Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kalau dalam hadis ada yang namanya ummus sunnah, induknya sunnah. Ya, karena cakupannya luar biasa ini hadis. Cakupan hadis yang akan kita baca ini mencakup seluruh bidang agama. Nah, qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat di dalam bab muraqabah sangat banyak. Wa amal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang menyinggung tentang muraqabah, fal awwalu, yang pertama, an Umar bin al-Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qal, dia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika suatu hari kami sedang berduduk-duduk atau sedang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk di samping beliau, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba ya, muncul ke arah kami rajulun, seorang pria, syadidu bayadi thiyabi, di mana pria tersebut berpakaian dengan pakaian yang sangat putih, bersih, rapi, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya pun sangat hitam, rapi, ya, bukan kusam, tapi hitam. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, melipis. Ya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak bekas-bekas safar pada orang tersebut. Bekas safar itu artinya apa? Bekas perjalanan. Bekas perjalanan siapa saja? Ya coba saja panjenengan naik bis, ya, turun, ngilo. Ya. Kalau naik mobil ber-AC sih mungkin enggak begitu terasa ya. Ini perjalanan di udara terbuka, apalagi zaman itu. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan itu adalah di tengah teriknya matahari, di padang pasir, banyak debu, banyak angin. Nah, berarti kalau panjenengan mau menyamakan ya naik sepeda. Ya, dalam jarak yang cukup jauh melewati tanah, jalan tanah yang berdebu-debu itu. Ya, jangan lewat padang rumput, ya. Jadi nanti setelah itu ngilu. Oh, ternyata apa? Wajahnya kusem, penuh dengan debu, bajunya juga lecek, mambune lecit, rambute lecek meneh, ya. Apalagi kalau kena angin, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ngadek, rambutnya macam-macam begitu. Itu namanya bekas-bekas perjalanan. Mungkin matanya merah. Ya. Tapi ini orang la yura alaihi atharus safar. Orang yang datang ini tidak tampak bekas perjalanan. Berarti orang itu jauh atau dekat? Orang itu berasal dari jauh atau dekat? Dekat. Jadi kemungkinan orang itu berasal dari dekat. Ketika tidak ada bekas perjalanan, disimpulkan oleh para sahabat, la yura alaihi atharus safar, tidak tampak bekas perjalanan, berarti ini bukan orang jauh. Ini bukan orang jauh. Tapi selanjutnya beliau mengatakan, Umar bin Khattab, la ya'rifuhu minna ahadun. Tapi kalau dikatakan orang dekat, kok enggak ada? Enggak ada yang kenal. Jadi tidak satu pun dari kami yang mengenal dia. Adoh, dibilang orang jauh, enggak ada bekas perjalanan. Dibilang orang dekat, enggak ada yang kenal. Jenengan tiba-tiba muncul orang kayak gitu gimana itu? Duduk-duduk sudah deg-degan dulu kan. Ini narik perhatian ini, ya. Kemudian hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian orang itu duduk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, maka dari sini bisa diambil faedah bahwa duduk dalam mencari ilmu itu mendekat ke gurunya. Ya. Tidak jauh-jauh. Ya, makanya alhamdulillah ini di masjid ini sudah terbiasa seperti itu. Jadi mendekat. Jangan ada yang di ujung sana misalnya. Kalau kita kadang kalau pengajian di umum itu ya yang datang mepet di mana? Mepet di tembok-tembok. Sunnahnya itu mendekat. Sunnahnya itu apa? Mendekat. Ajaran kita adalah mendekat kepada guru. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian orang tersebut menyandarkan atau menempelkan lututnya kepada lutut beliau. Lututnya orang tersebut nempel dengan lututnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Dan orang tadi meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya. Ini duduknya seorang thalibul ilm, ya, seorang pencari ilmu, murid di depan gurunya itu duduk yang baik. Ada yang menafsirkan artinya, menerjemahkan atau menjelaskan bahwa artinya orang tersebut meletakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya aneh, duduknya langsung seperti itu, tangannya langsung, gimana enggak jadi perhatian. Semua orang akhirnya apa? Melihat. Qal, ditambah lagi orang tersebut mengatakan, "Ya Muhammad." Langsung sebut nama. Sahabat-sahabat enggak ada yang langsung panggil nama kayak gitu. Ini orang siapa ini? Ya. Kalau kita kan misalnya kita sama guru kita. Misalnya guru saya Al-Ustaz Humaidi Abdul Karim Hafizahullah Ta'ala. Tidak boleh saya manggil langsung Ya Humaidi. Tidak boleh. Ya. Harus saya katakan Ya Ustaz. Ya. Kalau antum panjenengan punya pak guru, jangan dipanggil namanya. Itu sama gurunya seperti itu. Ya. Maka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang ini langsung memanggil ya Muhammad. Dan ini bukan sembarangan ini. Ini orang ini berarti memang bukan orang dekat ini kemungkinan. Biasanya orang-orang Arab Badui yang manggil seperti itu. Ya. Jadi tapi dengan panggilan ini justru para sahabat semakin apa? Semakin perhatian. Nah kita ini sama guru kita tidak boleh seperti itu. Termasuk sama orang tua kita. Karena kita pernah dapat nasihat dari sahabat. Seorang sahabat itu menasihati seorang anak muda. Wahai anak muda, kalau engkau berjalan, maka jangan jalan di depan orang tuamu. Ini adab. Jalannya di mana? Di belakangnya. Ya, kita ngikuti orang tua. Kemudian kalau kau memanggil dia, jangan panggil dengan namanya. Misalnya namanya Sugeng, langsung Geng, enggak boleh. Langsung harus kita panggil bapaknya, gelar, ya. Dan kalau dia duduk atau dan kalau kamu duduk, janganlah kamu duduk mendahului orang tuamu. Ini adab. Kira-kira itu kadang teko langsung wong tua durung lunggu langsung mak grok. Ya. Adabnya orang tua suruh duduk dulu. Orang tua duduk atau bahkan mungkin perlu kita arahkan kursinya. Kadang namanya orang tua sudah enggak bisa nengok ke belakang. Ya, enggak pas. Nah, kita paskan. Setelah dia duduk baru kita duduk. Seperti itu. Naam. Fa di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil langsung namanya. Ya Muhammad. Jadi orang-orang tertarik semua perhatian. akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadai selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau tunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kau berpuasa Ramadan. Sebentar lagi insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan kau kerjakan haji kalau kau mampu melakukan perjalanan. Ya, kau kerjakan haji kalau kau mampu melakukan perjalanan ke sana. Ya, mampu itu adalah mampu dalam masalah harta, mampu dalam masalah kekuatannya, ya, dan yang lain-lain. Ya, mampu dalam masalah perjalanannya, ini juga termasuk ibu-ibu. Ya, berarti dia diantara kemampuan adalah wujudnya mahram atau adanya mahram. Jadi kalau enggak ada mahram tidak wajib. Qal sadaqta, kata orang tadi, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran kepada orang tersebut, kata Umar bin Khattab. Sudah tanya malah membenarkan. Berarti kan dia sudah tahu. Ini menunjukkan bahwa orang bertanya itu tidak mesti sesuatu yang belum dia ketahui. Terkadang dia bertanya untuk memberitahu orang lain. Seperti ini. Sodakta, kamu benar. Berarti dia sudah tahu. Makanya diambil faedah dari hadis ini bahwa orang bertanya itu terkadang dia sudah tahu. Dia boleh bertanya untuk memberitahukan kepada orang-orang lain yang belum tahu. Nah, masih panjang, makanya saya baca agak cepat. Qal fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, kata orang tadi. Antu'mina billah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, pada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, pada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada hari, kepada qadar, yang baik ataupun yang buruk. Qal sadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Berarti sekali lagi dia sudah tahu. Qal fa akhbirni anil ihsan. Nah, ini pembahasan kita. Tolong kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ini pembahasan kita. Ini bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah Allah itu senantiasa melihatmu. Inilah ihsan. Ya. Jadi para ulama mengatakan rukun ihsan itu ini ada dua. Yang pertama adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau merasa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kau tidak bisa pakai level ini seakan-akan melihatnya, maka fa innahu yaraka. Ya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi ihsan ada dua tingkat. Satu, beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Ini yang dikatakan para ulama sebagai bentuk ibadatut talab. Ya. Ibadatut talab wa apa namanya? Wa raghbah. Ya. ibadah yang dilandasi rasa cinta dan berusaha untuk mencari. Yang seperti saya katakan kemarin, mencari di mana Allah. Dia ingin senantiasa bertemu dengan Allah. Dan pertemuan seorang hamba dengan Allah adalah dalam ibadah-ibadah dia. Makanya dia mengerjakan sholat. Kalau ditanya, kenapa kamu sholat? Saya ingin bermunajat kepada Allah. Kenapa kamu baca Quran? Saya ingin membaca kalamullah. Saya ingin bertemu dengan Allah lewat bacaan Quran saya ini. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah ibadatu al-khauf wal-rahbah. Ibadahnya orang yang ketakutan. Ini, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kau tidak bisa seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Ini ibadahnya orang yang ketakutan, merasa senantiasa diawasi. Makanya nanti pertanyaannya jawabannya beda. Kenapa kamu sholat? Karena saya takut kepada Allah. Karena saya merasa diawasi oleh Allah. Kenapa kamu baca Quran? Karena saya takut kepada Allah. Supaya Allah itu merahmati saya. Kalau saya tinggalkan Al-Quran akan dimurkai oleh Allah. Seperti itu. Ya, ini bedanya yang pertama dengan yang kedua. Kemudian kata Umar bin Khattab, qala fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Kalau yang ini sama-sama tidak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, yang bertanya pun tidak tahu. Qal fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal anta lidal amatu rabbataha, adanya seorang budak perempuan melahirkan tuan perempuannya. Tuan tapi perempuan. Artinya ada seorang budak digauli oleh majikannya, dan itu halal di dalam Islam. Digauli oleh majikannya melahirkan wanita, anak wanita. Maka anak wanita ini kedudukannya seperti majikan bagi ibunya. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'iyya tatawaluna fil bunyan. Dan kau akan melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, orang-orang yang miskin, penggembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Ya. Jadi tafakhur dengan kekayaan yang dimilikinya. Suman talaqa, kemudian orang ini pergi. Falabisna afalabistu malian, dan aku diam sejenak. Summaqal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kau siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Ini hadis yang terkenal sebagai hadis Jibril atau yang disebut dengan Ummu As-Sunnah. Dan hadis ini kaitannya dengan bab tentang masalah ihsan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Mudah-mudahan nanti akan bisa kita kupas beberapa faedah kaitannya dengan hadis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.